Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala Rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa man walah, amma ba'd. Insyaallah akan kita selesaikan masalah taukid. Yaitu mengenai hukumnya qala al-musannif atau qala asy-syarih waffaqahullahu taala hukum taukid. Hukum taukid annahu yatba'ul muakkad bi fathil kaf. Hukumnya taukid yaitu adalah mengikuti yang ditakid. Karena namanya saja tabi. Namanya saja tabi. Tabi itu ada empat, na'at, ataf bayan, taukid, dan satu lagi badal. Maka hukumnya taukid dia juga mengikuti muakkadnya, yaitu sesuatu yang dikuatkan. Dalam hal apa? Fi rafihi in kana marfu'an. Dalam rafa'nya kalau memang marfu. Nahwu qama zaidun nafsuhu wa ja'al qawmu kulluhum. Fa nafsuhu taukidun li zaidun. Bacanya li zaidun karena hikayah. Wa kullu taukidun lil qaumu. Wa taukidul marfu'i marfu'un mithluhu wa kullun. Ini wa kullun. Min nafsu wa kullu mudhafun wal ha'u mudhafun ilaihi. Jadi ja'al qaumu kulluhum. Kullu irabnya adalah taukid kepada kaum. Kemudian dia mudhaf dan ha'u hum mudhaf ilaihi. Wa fi nasbihi in kana mansuban nahwa aqamtu zaidan nafsahu wa ra'aitul qauma kullahum. Ini namanya taukid apa? Nisbah. Apa fungsinya taukid nisbah? Untuk menguatkan penyandarannya itu biar enggak disandarkan kepada yang lain. Itu fungsi dari taukid nisbah. Karena kemarin taukid maknawi itu ada yang untuk taukidus syumul dan ada yang taukidun nisbah. Taukidus syumul itu untuk menepis dugaan semua atau enggak semua. Dan taukidun nisbah untuk menepis dugaan salah sandaran. Biar enggak dikira disandarkan kepada yang lain. Jadi ja'al qaumu kulluhum ini adalah taukid syumul. Ini adalah taukidu asy-syumul. Qama zaidun nafsuhu taukidun nisbah. Karena biar gak dikira penisbahan qiyam berdiri itu kepada selain Zaid. Jadi dikuatkan yang datang itu memang benar-benar Zaid sendiri. Supaya gak dikira yang datang adalah yang lain. Adapun ja'al qawmu kulluhum ini yang dikuatkan adalah keseluruhannya. Bukan nisbahnya tapi syumulnya. Yang datang ini sebagian atau semuanya. Ini dikuatkan lagi, telah datang suatu kaum seluruhnya. Difahami? Kalau belum paham, ditanyakan. Jadi besok-besok kalau mau tanya kepada saya, enggak apa-apa, tapi pakai kertas, ditulis. Nanti kita setiap mau memulai atau kalau ya mau mulai, kalau memang ada pertanyaan, ditanyakan pakai kertas. Nanti insya Allah kita jawab. Mana yang belum paham, mana yang masih mengambang, tanyakan saja biar faedahnya meluas. Wa fi nasbi in kana mansuban nahwa akramtu zaidan nafsahu wa ra'aitul qauma kullahum fa nafsa taukidun li zaidan. Ini kita baca saja karena sudah gampang. Wa kullu taukidun lil qaum wa taukidul mansubi mansubun mithluhu wa kullun minhuma. Kalau ini wa kullun ya. Wa kullun dan masing-masing. Karena ini enggak dalam hikayah. Dan masing-masing dari keduanya yaitu dari kul dan dari nafas. Keduanya adalah mudhaf. Walha'u mudhafun ilaih. Qala wa fi khafdihi dan juga mengikut dalam masalah khafd. Ini taukid maknawi ya. Ini taukid maknawi bukan taukid lafzi. Kalau taukid lafzi sudah jelas. Lafadznya ngikut persis. Ja'a Zaidun Zaidun. Enggak boleh Ja'a Zaidun Zaidin. Wa fi khafdhihi in kana mahfudhan nahwu sallamtu ala Zaidin nafsihi wa marartu bil qaumi kullihim. Fa nafsi tauqidun li Zaidin wa kulli tauqidun lil qaum wa tauqidul mahfudhi mahfudun mithluhu wa kullun minhum mudhaf. Masing-masing dari keduanya adalah mudhaf. Wal ha'u mudhafun ilaih. Qala wa fi ta'rifihi in kana ma'rifatan kama taqaddama fi hadhil amthilah. Dan juga taukid itu mengikuti muakkadnya dalam masalah ma'rifah. Dan ini sebenarnya enggak perlu. Kenapa? Karena semua taukid maknawi sudah ma'rifah jelas. Taukid maknawi sudah jelas-jelas ma'rifah. Jadi in kana ma'rifatan, jika ma'rifah ini adalah tahsilul hasil, sudah enggak perlu lagi. Karena semua taukid maknawi adalah ma'rifah karena dia mudhof kepada domir ya toh nafsuhu, kulluhu, jami'uhu, ainuhu, semuanya ma'rifah. Karena dia harus mudhof kepada domir. Kama fi had wa kama taqaddama fi hadhil amthilah, sebagaimana telah lalu dalam contoh-contoh ini, fa inna zaidan wal qauma ma'rifatani, karena zaid dan qaum juga ma'rifah, keduanya adalah ma'rifah. Al awwalu bil alamiyah, yang pertama yaitu zaid, dia ma'rifah disebabkan karena zaid adalah nama bil alamiyah. Wa tsani bi al, dan yang kedua al qaum ma'rifahnya pakai al. Wa nafsuhu wa kulluhum ma'rifatani, dan nafsu dan juga kullu ma'rifatani. Bil idhafati ila dhamir, disebabkan mudhaf kepada ma'rifah, maka dia juga dihukumi ma'rifah karena mudhaf kepada ma'rifah itu hukumnya ma'rifah. Qala wa lam yakulil musannifu wa tankirihi, musannif enggak mengatakan dan juga mengikuti dalam masalah nakirahnya. Kenapa? Kama qala fi na'at, sebagaimana pernah beliau katakan pada na'at, karena taukid maknawi ini enggak bisa dalam nakiroh. Taukid maknawi ini enggak bisa mentaukid nakiroh. Kalau mau mentaukid nakiroh itu pakai taukid lafzi ja'a rajulun rajulun. Enggak boleh ja'a rajulun nafsuhu. Ini pendapatnya Basriyin. Enggak boleh ja'a rajulun nafsuhu. Ja'a rajulun nafsuhu enggak boleh. Lianna alfadu tawqidi kullaha. Jangan kulliha ya. Apa irobnya kullaha? Apa irobnya kullaha? Bahasa. Badal. Lianna alfadu tawqidi kullaha. Apa irobnya kullaha? Kan baru hadir dari tadi, belum hadir ke sini karena dia adalah taukid dari alfadho, bukan dari taukid. Kenapa? Karena dilihat domirnya ini kullaha, ha ini berarti harus kembali kepada jamak atau kembali kepada perempuan, sedangkan taukid di sini enggak mungkin perempuan. Jadi jangan salah, li'anna alfadho taukidi kulliha, jangan. Yaitu taukid untuk alfad, karena semua lafad taukid semuanya adalah ma'arifu, semuanya adalah ma'rifat, ma'arifu jamak dari ma'rifatun. Karena lafad taukidnya sendiri itu ma'rifah, sedangkan harus ada kesesuaian, maka enggak boleh dipakai untuk mentaukid nakiroh. Jadi masalah taukid nakiroh itu enggak boleh pakai taukid maknawi, harus pakai taukid lafzi. Ini madhabnya Basriyin. Fala tatba'un nakirati, maka dia itu taukid-taukid yang maknawi tadi karena semuanya adalah ma'rifah, maka dia pun enggak boleh mengikuti nakiroh. Tidak boleh mengikuti mu'akkadat nakirot. Kama huwa madhabul Basriyin, sebagaimana itu adalah madhabnya Basriyin. Adapun madhabnya Kufiyin boleh mentaukid nakiro pakai taukid maknawi, ini boleh. Dan terserah mau ngikuti madhabnya Basriin, mau ngikuti madhabnya Kufiin, gampang. Wong nahwu itu enggak ada dalilnya. Selama itu bukan kesalahan yang fatal, yang masih ada sisi-sisi benarnya, enggak apa-apa mau ngikuti madhabnya Basriin, mau ngikuti madhabnya Kufiin, enggak apa-apa. Kalau Kufiyun mereka membolehkan untuk mentaukid nakiroh dengan taukid maknawi. Mereka berdalil pakai satu bait syair. Lakinnahu syaqahu anki laza rojabun ya laita iddata haulin kullihi rojabu. Akan tetapi dia itu membuatnya rindu ketika dikatakan bahwasannya ini sudah bulan rojab. Duhai, seandainya jumlah bulan seluruhnya adalah rojab. Syaitnya adalah haulin kullihi. Kalau menurut madhabnya Kufiyin, boleh mentaukid nakiroh pakai taukid maknawi. Kalau madhabnya Basriin enggak boleh. Harus pakai taukid lafdi. Ja'a rojulun rojulun. Enggak boleh rojulun nafsuhu. Enggak boleh. Kenapa? Karena ja'a rojulun nafsuhu. Nafsuhu itu adalah untuk mentakyin. Ainuhu. Dirinya itu sendiri. Sedangkan rojulun itu masih nakiro, masih umum. Gimana sesuatu yang umum kok dikuatkan? Dikuatkan. Kalau madhabnya Kufiyun boleh, asal nakiro itu gak terlalu umum sekali, boleh. Itu madhabnya Kufiyun. Jadi tadi saya katakan boleh, itu pakai syarat. Nakiroh asal enggak terlalu umum sekali. Enggak terlalu parah nakirohnya. Seperti haulin di sini. Lakinnahu syaqahu an qila dza rajabun ya laita iddata haulin kullihi rajabu. Qala wa mahallu basti hadhil mas'alati wa ma'rifati. Wa ma'rifati, na'am, ataf ke basat mahallu ma'rifati rajihi. Dan tempat untuk membentangkan masalah ini, demikian juga tempat untuk mengetahui wa ma'rifatir rajihi fiha yutlabu minal mutawwalati, bisa dicari dalam kitab-kitab mutawwalat, yaitu yang dipanjangkan, kitab-kitab yang ditulis secara tuntas. Fa inna hadzal kitaba maudu'un lil mubtadi, karena sesungguhnya kitab ini adalah diletakkan untuk pemula. Mubtadi dengan mubtadi beda artinya, jadi jangan disamakan. Mubtadi artinya ahlul bidah, seorang yang melakukan bid'ah. Kalau mubtadi ini adalah pemula. Wa huwa yakfi fi awwalil amr an ya'rifa syai'a ijmalan, sedangkan yang namanya pemula itu di awal kali mengenal, cukup mengetahui sesuatu itu secara global saja. Wallahul musta'an. Selesai kita alhamdulillah dari pembahasan taukid. Dan taukid itu ada yang mentaukid kalimah, kata, ada yang mentaukid kalam. Kemudian taukid dalam bab tabi dibagi menjadi taukid lafzi dan taukid maknawi. Maka itu tadi, kalau mau faham dalam pelajaran nahwu ini harus pintar bikin bagan. Bikin bagan itu maksudnya bikin bagan itu dibagi-bagi itu loh. Ini pakai kotaan, dibagi menjadi lagi, ini digambar sendiri. Itu cepat dalam mengingat. Meringkas sendiri. Bikin bagan sendiri. Bikin skema sendiri. Ini kalau memang rajin dan pengen paham dalam bab ini. Ya memang butuh pengorbanan. Butuh capek. Butuh perjuangan. Tapi ilmu nahwu itu ya ikhwah. Kalau sampean benar-benar paham. Ini manfaatnya insya Allah akan sangat-sangat besar. Karena ibaratnya sampean punya kendaraan. Mau pergi kemana sesuka hati, mau belajar ilmu mustalah, mau belajar ilmu hadis, mau baca majmu' fatawa, mau baca kalamnya Ibnul Qayyim, mau baca apa saja bisa dibaca. Maka ini ilmu yang sangat-sangat bermanfaat. Alhamdulillah Allah subhanahu wa ta'ala mudahkan bagi kita sebagian darinya. Qala al-musannif rahimahullahu ta'ala al-badal. Ini yang terakhir dari tawabi. Qala idza ubdila ismun min ismin au fi'lun min fi'lin tabi'ahu fi jami'i rabi. Apabila diganti suatu isim dari isim yang lain atau suatu fi'il dari fi'il yang lain, maka penggantinya tadi tabi'ahu, fa'ilnya domir huwa kembali kepada ke depan, yaitu al-badal. Maka badal ini mengikutinya di dalam semua i'rabnya. Maka di sini musannif langsung memberitahu bahwasanya badal itu bisa untuk isim dan ada juga yang untuk fi'il, yaitu khusus fi'il mudhari'. Yang mu'rob. Karena yang mu'rob hanyalah fi'il mudhari'. Itu ya, ikhwan. Qala syarih wafaqahullahu ta'ala aqulu al-badalu fil lughati al-iwadu minasyai'. Sebelumnya perlu diketahui bahwasanya badal itu adalah bahasanya Basriyin. Kalau bahasanya Kufiyin, mereka bilang tarjamah, tabyin, dan juga takrir. Pakai kaf, takrirun, pengulangan. Karena badal itu seperti, kedudukannya seperti dua omongan. Telah datang saudaramu, si Zaid. Jadi aslinya itu seperti telah datang saudaramu, maksudnya telah datang Zaid. Gitu loh. Jadi seakan-akan dua jumlah. Seakan-akan dua jumlah. Karena dia itu untuk menguatkan. Jadi badal secara bahasa artinya adalah ganti. Ini adalah bahasanya Basriyin. Kalau bahasanya Kufiyin ada apa tadi? Tarjamah, tabyin, dan juga takrir. Mereka bilang seperti itu. Sebagaimana dalam domir itu juga punya nama sendiri mereka. Karena memang antara Basriyin dan Kufiyin ini dua kubu yang sangat berpengaruh sekali dalam ilmu nahwu. Mereka adalah dua kiblat dalam ilmu nahwu. Ada yang berkiblat kepada Basriyin, ada yang berkiblat kepada Kufiyin. Sebelumnya diketahui juga bahwasanya orang dalam ngomong itu butuh hal-hal seperti ini. Kadang di dalam omongannya butuh badal, butuh pengganti, atau butuh penguat untuk memperjelas. Dengan macam-macamnya, ada beberapa macam badal nanti. Pokoknya ini termasuk perangkat atau salah satu yang dibutuhkan di dalam pembicaraan sehari-hari. Qala syarih aqulu al-badalu fil lughati al-iwadu minasyai', yaitu ganti dari sesuatu, itu namanya badal. Saya tolong dibadalkan, badal, jadi badal haji, itu ganti, itu adalah kan, ganti. Takulu istabdal tu kada min kada, kamu katakan saya meminta ganti perkara ini untuk mengganti perkara yang lain. Min berarti yang diganti, kalau setelah min itulah yang diganti. Sebelum min itu sebagai gantinya, saya meminta ganti yang baru dari sesuatu yang lama. Wa abdal tu kada min kada, dan saya mengganti ini dari ini. Jadi dari sesuatu yang diganti. Istabdal itu sama abdal itu maknanya sama. Tapi kalau istabdal itu ada permohonan. Saya minta ganti. Kalau abdal itu saya sendiri yang mengganti. Turidu annaka ista'abtahu minhu. Maknanya adalah kamu meminta ista'adu yasta'idu. Ista'adu dari kata-kata iwat. Adu. Ista'adu. Artinya meminta ganti, sama istabdala, istafala, ista'adu. Aslinya ista'wadu. Wa fi tanzil qawluhu ta'ala asa rabbuna ayyubdilana khairan minha ayyu'awidona. Semoga saja Rabb kami menggantikan kami, menggantikan kita dengan sesuatu yang lebih baik. Ini juga sebagai dalil bahwasanya ganti itu seharusnya lebih baik. Ganti itu lebih baik dari yang diganti. Badal itu harus lebih baik dari yang diganti. Namanya diganti. Fungsinya untuk apa? Untuk lebih baik. Ganti oli. Gantinya lebih baik. Ganti ban. ganti warna rumah, ganti cat, ganti semua itu yang diganti atau yang menjadi pengganti itu adalah lebih baik. Allah Subhanahu wa taala juga berfirman, atastabdiluna allazi huwa adna billazi huwa khair. Kalau gantinya malah yang lebih jelek, ini enggak benar. Ini keliru, salah langkah mengganti sesuatu dengan yang lebih jelek. Yang namanya ganti itu harus lebih baik. Makanya mau ganti presiden, mau ganti ini harus lebih baik. Kalau enggak ada, ya jangan diganti. Oh, ganti itu harus lebih baik. Kalau ternyata sama, maka jangan diganti. Gak perlu ikut andil dalam ritual mengganti. Karena itu gak syar'i. Yang ingin saya maksudkan adalah, ketika ganti itu harus lebih baik, maka di dalam ilmu nahwu badal itu juga seperti itu. Yang belakang itu usahakan lebih jelas atau lebih yang diinginkan. Makanya nanti ada dalam definisi itu, badal itu al-maqsudu bil hukum, dialah yang memang yang dimaksud dengan hukum. Tujuan awal adalah justru malah badalnya. Karena dialah yang lebih baik. Dialah yang lebih menjelaskan, dialah yang lebih mewakili. Kalau tadi itu kaidah umum, bahwasanya ganti itu harus lebih baik daripada yang digantikan, itu kaidah umum. Kalau ini adalah penerapannya dalam ilmu nahwu. Qala wastilahan huwa at-tabi'u al-maqsudu bil hukm bila wasitatin bainahu wa baina matbu'ihi. Dalam istilah ahli nahwu, badal itu adalah sebuah tabi', sebuah pengikut. Yang dia itu adalah memang yang dimaksudkan secara awal dengan sebuah hukum. Ya hukum apa saja, hukum dalam musnad, dalam isnad. Bil hukum yaitu hukum dalam isnad. Bila wasitatin bainahu wa baina matbu'ihi, di mana dia itu adalah sesuatu yang diinginkan dengan secara awal dengan sebuah hukum, ini enggak pakai perantara antara dia dan antara matbu'nya. Ini nanti akan dijelaskan. Faqauluhum, maka ucapannya para nuha at-tabi jinsun yasmalu jami'at tawabi. Yang namanya tabi itu adalah, dia itu adalah isim jenis, sebuah jenis yang mencakup semua tawabi, mencakup na'at, mencakup taukid, mencakup atau bayan, baru nanti dikeluarkan. Itu kalau caranya bikin definisi itu seperti itu, dibuatkan secara umum dulu baru dikeluarkan satu persatu, itu namanya bikin definisi. Definisinya motor adalah sebuah kendaraan yang sebuah kendaraan itu umum, bisa mobil, bisa pesawat, bisa kereta api. Tapi kalau sudah pakai yang memiliki roda dua, maka mobil gak ikut, pesawat gak ikut. Nah, itu namanya bikin definisi seperti itu. Caranya pakai jenis dulu yang umum, terus baru dikeluarkan satu per satu. Wa qauluhum al-maqsudu bil hukm, definisi ucapan mereka dalam definisi bahwasanya badal itu adalah sesuatu yang diinginkan dengan hukum, mukhrijun linna'ti wa'at fil bayani wat taukid. Nah, disinilah perbedaan badal dengan na'at dan juga dengan ataf bayan maupun taukid. Kenapa? Karena sebenarnya badal itu adalah inti pembicaraannya. Dia itu malah tujuan utama. Kebalikannya dari na'at. Na'at itu malah untuk menjelaskan. Kalau badal itu malah yang menjelaskan itu yang depannya. Diingat. Semua na'at atau bayan taukid itu adalah menjelaskan yang depan. Kalau badal kebalikan. Yang depannya malah menjelaskan belakangnya. Karena yang depan itu sebagai tautiah. Sebagai. Hanya sebagai. mukaddimah saja. Tapi yang dimaksudkan sebenarnya, yang paling dituju dengan ucapan itu adalah yang belakang. Jadi yang depan itu malah jadi penjelas atau hanya sebagai penyempurna saja. Jadi kebalikan. Kalau badal itu malah yang depan yang menjelaskan yang belakang. Kalau na'at Ja'a rajulun alfa, ja'a Zaidun al-fadilu, telah datang Zaid. Dia adalah orang mulia, yang mulia. Maka yang dimaksudkan, yang ingin dihabarkan di sini adalah Zaid. Adapun sifat yang mulia itu hanya sebagai penjelas. Demikian juga atof bayan. Ja'a Zaidun akhuka, telah datang Zaid. Dia itu saudaramu. Saudara seiman. Demikian juga taukid. Ja'a Zaidun nafsuhu, telah datang Zaid, dirinya sendiri. Itu untuk menjelaskan. Tapi kalau badal, contohnya juga sama. Ja'a Zaidun akhuka, itu kalau yang dimaksudkan adalah yang paling diinginkan adalah yang paling belakang. Kalau badal seperti itu. Makanya dulu pernah saya bilang, untuk membedakan antara atof bayan dengan badal, salah satunya adalah badal itu adalah tujuan utama. Sedangkan atof bayan itu untuk tujuan kedua. Jadi yang primer, yang utama itu malah yang badal. Telah datang Zaid. Ini loh, saudaramu. Tuh, jadi yang justru malah yang ditekankan, yang dititik beratkan itu adalah pada yang belakangnya. Itulah namanya badal. Kalau seandainya Ja'a Zaidun akhuka, yang dititik beratkan adalah Zaid, maka jangan diirob badal, tapi diirob atof bayan. Paham? Kalau yang kamu titik beratkan itu adalah yang depan, maka ngirobnya jangan badal. Yang badal itu harus titik beratnya harus yang di belakang. Nah ini gimana bedakannya? Yo, ini kembali kepada mutakalimnya atau dari konteks perkataannya. Makanya saya tadi katakan badal itu harus lebih baik, harus lebih jelas, harus lebih yang diinginkan, harus lebih yang di lebih dititik beratkan. Itu. Jadi na'at atau bayan, taukid itu adalah semuanya adalah yang nomor dua menjelaskan yang pertama. Tapi kalau badal yang pertama malah sebagai cuma sebagai mukammilat atau sebagai penyempurna saja. Tujuan utama yang paling diprioritaskan adalah yang kedua. Itu bedanya. Itu yang dimaksud dengan maksudu bil hukam, al maksudu bil hukam. Badal itu adalah prioritas pembicaraan. Adapun na'at atau bayan, taukid itu yang prioritasnya adalah man'utnya, kemudian maktub bayannya dan juga mu'akkadnya, itulah yang diprioritaskan. Tapi kalau badal, dialah yang diprioritaskan, datang walaupun datangnya terlambat, tapi dialah yang paling mewakili. Maka jadilah badal, datang di belakang tapi mengambil inti. Li'annaha mukammilatun lil maksud, karena semua dari na'at atau bayan dan juga taukid, semua itu hanyalah penyempurna untuk maksud. Bil hukum, penyempurna kepada maksud utama, yaitu man'utnya, yaitu ma'tufnya, yaitu mu'akkadnya. Walaisat maksudatan bil awal. Dan semua dari na'at dan juga dari atof bayan dan juga taukid, mereka semua itu bukanlah tujuan utama. Mereka semua bukanlah tujuan utama. Fa idza qulta masalan, apabila kamu katakan contohnya, ja'a Zaidun al-fadilu, kana al-maqsudu bil hukm wa huwa al-majid fi hadzal mithali wal matbu'u. Kalau huwa dijadikan sebagai isim mubtada al-matbu'u khabar bisa. Kalau huwa cuma dijadikan dhamir fasl maka bacanya kana al-maqsudu bil hukmi wa huwa al-majid fi hadzal mithali wal matbu'a. Sebagai khabar dari kana. Dan huwa itu cuma dhamir fasl. Wa huwa Zaidun. Maka apabila kamu katakan ja'a Zaidun al-fadilu, telah datang Zaid yang mulia, maka yang kamu yang dimaksud dengan hukum secara awal itu adalah matbu. Bukan tabi'nya yaitu Zaid. Wa tabi'u wa huwa al-fadil, sedangkan tabi'nya yaitu na'at fadil, innama dzukira taudihan, hanya saja disebutkan fungsinya untuk memperjelas li Zaidun, bagi Zaid, la ghair, tidak ada fungsi lain. Jadi ja'a Zaidun al-fadilu yang diinginkan dengan maji, dengan hukum yang dititik beratkan adalah pada Zaid. Al-fadilu ini cuma sebagai penjelas saja. Beda lagi kalau dimaukan ja'a Zaidun Al-fadilu ini niatnya adalah yang memang kamu titik beratkan, maka nanti bisa diirob badal. Misalnya yang lebih dikenal adalah Al-fadil yang sering dibahas. Al-fadil. Siapa tahu Al-fadil? Siapa sih orang yang setiap hari dibahas, dia adalah orang mulia? Zaidun. Al-fadilu sang. Nah gitu loh. Tergantung ya, ikhwah, tergantung. Tergantung mana yang dititik beratkannya. Kalau yang dititik beratkannya adalah yang belakang, maka itulah badal. Wa mithluhu al-bayanu wat-taukid. Demikian juga sama, atau bayan dan taukid juga seperti itu. Menjelaskan yang pertama. Bi khilafil badal, beda dengan badal. Fa innahu wal maqsudu bil hukm. Karena sesungguhnya badal itu adalah justru, walaupun dia itu terletak nomor dua, tapi dialah yang paling dipertamakan, yang paling utama, yang paling diprioritaskan dengan sebuah hukum. Dunal mubdal minhu, bukan mubdal minhunya, yaitu yang jadi kalau naat kan ada man'ut, kemudian taukid kan ada mu'akad. Kalau badal ini kawannya, pasangannya namanya mubdal minhu, sesuatu yang diganti darinya, alias yang lawas, alias yang lama. Badal itu yang baru, mubdal minhu itu yang lama. Makanya pakai minhu, diganti darinya, sesuatu yang diganti. Itu pasangannya badal. Kalau naat, pasangannya man'ud. Naat man'ud. Taukid, mu'akad. Atof, ma'tuf. Kemudian badal, pasangannya adalah mubdal minhu. Maka kalau badal yang dimaksudkan adalah justru badalnya, bukan mubdal minhunya. Berbeda dengan naat, maka yang dimaksudkan utama adalah man'utnya. Atof bayan juga yang dimaksudkan pertama adalah ma'tufnya. Taukid juga yang dimaksudkan utama adalah mu'akadnya. Adapun badal, malah yang dimaksudkan utama adalah malah badalnya. Fa idza qulta masalan jaa zaidun akhuka. Maka apabila kamu katakan contohnya, telah datang Zaid, yaitu saudaramu. Kanal badal wa huwa akhuka huwal maqsuda bil hukm. Maka badal di sini adalah akhuka sebagai badal. Maka dialah yang dimaksud dengan hukum, dialah yang dituju utama. Wa huwal maji, apa hukumnya? Yaitu kedatangan. Al hukum di sini adalah al maji. Hukum dalam setiap pembicaraan yo, musnadnya itu. Di sini adalah maji. Wal mubdal minhu, sedangkan mubdal minhunya yang lawas, yang diganti, wa huwa zaidun, innama dzukira tautiatan wa tamhidan lidzikril akhi. Zaid itu justru malah disebutkan itu hanya sebagai permulaan saja, hanya sebagai persiapan. Tautiatan itu untuk mempersiapkan. Wa tamhid juga sebagai muqaddimah. Lidzikril akh, untuk menyebutkan yang lebih penting, yaitu akh. Jadi di sini ini jaa zaidun akhuka, ini adalah titik beratnya adalah harus akhuka. Lain kalau ini titik beratnya adalah Zaid. Dan ini gimana ngukurnya ya ikhwah? Ngukurnya ya kepada tingkat kepemahaman seorang yang diajak bicara. Kalau memang yang sudah dipahami itu adalah Zaid, yang sering dikenal itu adalah Zaid, maka akhuka ini malah jadi apa? Malah jadi atof bayan gitu. Telah datang itu loh si Zaid. Dia itu adalah saudaramu. Nah, ini atof bayan kalau gitu. Tapi kalau yang dikenal itu justru malah akhuka, misalnya seperti orang yang kehilangan saudaranya dan dia enggak seberapa kenal namanya. Jaa Zaidun. Dia itu adalah akhuka, justru malah yang diinginkan. Paham? Gitu. Pokoknya harus bisa membedakan kapan di irob atof bayan, kapan di irob badal. Itu tadi titik beratnya kalau yang belakang ya maka badal. Kalau titik beratnya yang depan maka itu adalah atof bayan. Satu contoh bisa untuk beberapa permasalahan tergantung niatnya. Maka badal itu adalah yang depan itu hanya sebagai tautiah, sebagai pemulus saja, sebagai basa-basi saja. Tapi yang dimaukan adalah yang belakang. Saya pengen jajan. Nah, ini deh nasi. Nah, gitu loh. Jadi bilang jajan itu cuma basa-basi. Misalnya datang ke Kenduren atau ke Walimaan. Mana ini jajannya? Nasinya. Nah, berarti kan tujuan utama adalah nasi. Seperti itu loh. Jadi jajan itu cuma untuk basa-basi dulu. Untuk yang namanya ngomong kan butuh gitu kadang. Jadi kita biar paham fungsinya badal itu seperti itu. Badal itu, mubdal minhunya itu cuma untuk tautiah, untuk basa-basi dulu. Digiring, baru di belakang, baru tujuan utamanya apa. Saya kesini mau ngomong lama, baru ternyata ujung-ujungnya pinjam duit. Nah, gitu loh. Itu namanya badal. Jadi dia tujuan utama dari ucapan. Adapun yang depan-depannya itu cuma sebagai pemulus atau sebagai tamhid, permulaan, pendahuluan saja. Lianna dzikral maksudi bil hukm ba'da tautiati lahu yadullu ala ta'kidil hukm wa takririhi. Karena menyebutkan tujuan utama setelah basa-basi lama, setelah dipersiapkan lama, ini menunjukkan kuatnya sebuah hukum dan tertancapkannya hukum tersebut. Karena seperti ini tadi kan, ja'a Zaidun akhuka. Jadi sangat kuat sekali. Karena itu tadi saya katakan apa? Seperti jumlahnya diulang. Ja'a Zaidun. Ja'a akhuka. Gitu loh. Makanya badal itu untuk menguatkan. Badal itu untuk menguatkan sebuah pembicaraan. Karena dikasih basa-basi dulu, baru di to the point, baru di to the point-nya baru disebutkan. Jadi omongannya semakin tegas dan semakin kuat. Paham? Dipahami di sini? Itulah badal. Nah, kita harus mengaitkan ini dengan fungsi omongan. Ya, harus kita tadi, makanya kita sampai jelaskan sampai pakai Kenduren, pakai apa, biar paham. Harus seperti itu. Jangan cuma paham, badal itu gini, harus diresapi. Harus diresapi. Supaya paham nahwu itu harus diresapi. Fungsinya untuk apa? Terus kita terapkan pada pembicaraan kita sehari-hari. Oh, sama seperti itu ternyata. Gitu loh ya ikhwah. Qala wa qawluhum bila wasithah. Sekarang definisi tanpa wasithah. Mukhrijun li'atfin nasak. Kalau ataf bayan tadi kan sudah keluar. Sekarang ataf nasak. Ataf nasak itu juga yang sebagiannya, bukan semua ataf nasak. Li'atfin nasak ini sebagiannya saja. Yaitu yang bal. Karena bal ini fungsinya juga persis badal. Untuk mengganti. Nahwu ja'a Zaidun bal amrun. Telah datang Zaid. Bukan deng. Tapi amr. Nah gitu. Ini badal ini juga bisa sebenarnya. Tapi dihilangkan balnya. Ja'a Zaidun amrun. Itu juga bisa. Namanya badal gholat nanti. Ja'a Zaidun amrun. Itu juga bisa. Makanya untuk membedakan badal dengan atof nasak. Kemarin kan kita lewati atof itu kan ada dua. Atof bayan sama atof nasak. Atof yang untuk mengait atau mengikat. Atau menyusun. Itu makna nasak. Ja'a Zaidun bal amrun. Telah datang Zaid. Bahkan amr. Fa'inna amrun wa ingkana maksudan bil hukum. Amr di sini yang dimaksud dengan hukum maji yang pertama justru di sini adalah amr, sama persis dengan badal. Cuma bedanya apa? Illa annahu biwasitati harfil adaf wa huwa bal. Bedanya ini dengan badal adalah dia itu menggunakan tujuan hukum, tujuan awal hukumnya justru menggunakan wasito huruf, perantara huruf yaitu bal. Maka di sini bukan diirob badal, tapi diirob atof. Bal amrun, amrun di sini atof dari Zaid, bukan badal. Seandainya enggak ada balnya, enggak ada hurufnya, maka boleh diirob badal. Ja'a Zaidun amrun, Muhammadun. Aliyun. Nah, bisa badal bolak-balik. Salah terus. Telah datang Muhammad. Enggak deng. Amr. Enggak deng. Ali. Bisa. Ja'a Zaidun, Amrun, Aliyun, Muhammadun. Boleh. Semuanya adalah, irabnya adalah adalah badal, badal gholat. Jadi, paham ini, definisi badal tadi adalah tabi, sebuah pengikut yang dia itu didatangkan adalah tujuan utama. Justru, dia adalah inti dari yang diinginkan. Tapi enggak perlu pakai perantara huruf. Maka tabi yang diinginkan dengan hukum pertama ini mengeluarkan na'at. Jadi itulah bedanya badal dengan na'at. Bedanya badal dengan ataf bayan. Bedanya badal dengan taukid. Itu. Walaupun sebenarnya ya ikhwah, perbedaan yang paling utama adalah dari fungsi. Wes itu saja. Ini kan kita ini cuma berbicara masalah dohir, masalah bangunan kata. Sebenarnya dari fungsi awal itu sudah beda. Wes, itu untuk membedakan. Seperti ini hanya pembahasan secara kasat mata atau dari dohiriyahnya saja. Dari lahiriahnya saja. Kalau dari sisi batin, dari sisi penggunaan, sudah memang beda fungsi. Na'at punya fungsi sendiri. Ataf bayan punya fungsi sendiri. Taukid punya fungsi sendiri. Fungsinya taukid dengan badal sudah beda. Makanya sering sekali saya tekankan, belajar nahwu itu yang paling penting itu memahami fungsinya. Itulah yang membuat sampean faham. Bismillahi azza wa jal. Jadi fungsi. Fungsinya. Jadi fungsi badal dengan fungsi taukid sudah beda. Fungsi na'at dengan fungsi taukid sudah beda. Fungsi taukid itu untuk menguatkan. Badal itu untuk mengganti. Dengan yang lebih baik. Atau bayan itu untuk menjelaskan saja. Na'at itu fungsinya untuk mensifati. Makanya dia harus pakai apa? Harus mustaq. Gak boleh jamid kan? Tak boleh jamid karena sifat harus dari perbuatan-perbuatan yang bersifat, bukan enggak boleh jamid. Makanya yang paling penting dari belajar nahwu itu harus dihayati fungsinya. Kalau mungkin bagi pemula enggak apa-apa lah untuk anak-anak didoktrin sekedar ngafal, tapi kalau sudah dewasa, sudah mau mikir supaya akal kita ini kepake. Allah Subhanahu wa taala memberikan, membekali kita akal ini untuk dipakai. Afala ta'kilun, afala ta'kilun itu sebenarnya adalah sindiran yang sangat menyakitkan dari Allah Subhanahu wa taala. Afala ta'kilun, tidakkah kalian berakal? Akal padahal ada akalnya, tapi enggak dipakai. Namanya akal baru. Makanya anak-anak itu kadang bilang dijual akal lama tapi kondisi baru. Kenapa? Sejak lahir enggak pernah dipakai katanya. Maka dipakai ya. Dipakai untuk mikir. Dipakai untuk meresapi, dipakai untuk menghayati, karena itu adalah nikmat akal dari Allah Subhanahu wa taala. Semoga nasihat ini bermanfaat bagi kita semua. Subhanakallahumma bihamdik, asyhadu an la ilaha illa anta, astaghfiruka wa atubu ilaik.